manusia-manusia di dunia. Lamun heut urang mitenan jeung ngaguar arti hirup manusia, lain ngumpul hirup tanpa harti. Tapi boga pancen nu utama ibadah. Nu maha welas kasih pangeran sadaya alam, parantos ngadamu nu aya dina Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hartosna. Jeung kami teu ngayugakeun jin jeung manusia. Angin manehna kudu ibadah ka kami. Urang sami-sami nitenan galindeng juru kawi numukakeun eta rahasia dina lagu kidung wajib ibadah. Harap di doa Allah. sakabeh alam keur manusa anu iman. Sangkan terang kewajiban Allah parantos nyiptakeun pangesti alam nu endah. Sangkan jadi eusi dunya nu sagala rupaya. Keur kahirupan manusia poma ulah arek lali urang gaduh kawajiban. Sujud kanu agung sumembah kanu kawasa sumareh diri ka Gusti. Ibadah teh kawajiban wajib keur sakabeh insan. Anak contoh ibadah lumaku pituduh Rasul saestu kewajibanan sumpah ke pangeran salah ngelakon anak-anak sujud ke kayu ke batu lu dimulyakeun dirina. Nu kitu lampah nu musrik anu ibadahna sasar sedangkan lampah nu musrik dosa anu panggedena jadi usina neraka. Sandang-andang didinya manusia eling ka Gusti lain wungkul dina ati. Gawe anu ngabuktikeun ieu teh tandana iman. Iman urang ka pangeran mungguhing jalma nu iman hirupna pin nanggih aman seperti keyakinan yakin keajaran Rasul dina Al-Qur'an nyata diraksa tina kasih Terima kasih. urang iman ada. Mututur Rasul Allah ulah re salasun mustrik lamun dipilihan pa jeung kadeka adikku Roma ulah jadi peta. Peta ngejek jengah hina rasa aing pangpanarna manusa kitu betana moal akur jeung sasama suci jalan babakti ku seni kanuntakeun seni kuring ngucap hari daya cipta nataan sifat Gusti bekelampah mangsa datang patah.